마음 아디고 기다 딱한 뭉긴 달빛 사간 네 알라 달자리 아파 분양 달자리 아구 야다 비싸 멀어 파스카 감우 야멜리기 아디구 Saat kita berdua selamanya kita akan bersama takkan ada keraguan kini dan nanti percaya. Bisa dimaknai sama banyak orang, terus juga nggak sedih, terus ya yang super duper romantis aja sih intinya sih seperti itu. Jadi dua, mungkin dua pasangan muda gitu yang kayak kawin yang walaupun terlalu cepat tapi nggak apa-apa deh gitu.